Dan spesial ditunggu juga oleh Mas Agung yang ada di Taiwan. Oke. Cakerjo. Wow. Elsa Safira Monata. Cakerjo. Ya. Wesek wesek ora apa-apa sing penting halal ya Mas ya. Spesial buat Mas Agung. Ya betul, Mas Agung yang ada di Taiwan. Mas Agung sing ning Taiwan mulai nggo duit sing akeh ya Mas. Kawe nanggap Monata maneh. Ayo nyanyi Pak. Bebasan nunggu. Oh pintar. Anggonku lengang teni kowe wis ana sesasi genep dino iki. generation emang is the best, luar biasa. Istimewa, ya. Mas Bram.